pertama di dalam bis kota sepanjang Palembang. Aku memandang, dia memandang tersenyum. Kau kerikan mata, aku pun tersinggung, tertunduk malu. Duduk gelisah, ingin bertanya malu ah. Semakin gemetar, dibuatnya. Semakin gemetar.